Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال ابن عمر رضي الله عنهما وكل بدعة dhalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap yang bid'ah itu merupakan kesesatan walaupun mereka melihatnya sebuah hal yang bagus. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan memasuki pokok keimanan yang keempat, rukun iman yang keempat, yaitu al-imanu bir-rusul, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kemarin yang bertanya tentang Az-Zabaniyah. Sanad Az-Zabaniyah. Sebelumnya ayatnya apa? Falyad'u nadiyah. Silakan mereka memanggil pembantu mereka, yang membantu mereka. Sanad Az-Zabaniyah. Kami akan memanggil bagi mereka malaikat Az-Zabaniyah. Naam. Saya bertanya kepada guru saya, guru kami, murid dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali, Az-Zabaniyah termasuk ke dalam wasfun, termasuk ke dalam sifat. Sehingga dia bukan nama, tapi masuk ke dalam sifat seperti Raqib dan Atid. Nah, Az-Zabaniyah merupakan sebuah sifat untuk malaikat-malaikat penjaga yang berada dalam neraka, yang bertugas untuk mengazab. Jumlah mereka ada 17. Dalam sebuah riwayat 17. Nah, merupakan sifat bukan nama malaikat. Kemudian satu lagi kemarin yang bertanya tentang hukum mempelajari atau membuka kitab Taurat atau Injil. Ada di sini orangnya? Enggak ada. Coba kita enggak ada yang ikhwan. Kita tunda dulu sehingga nanti faedahnya juga sampai ke dia. Nah, dalam iman kepada Rasul terdapat 9 dawabit. Ada 9 parameter, 9 poin yang bisa jadi nanti jam pertemuan kita habis untuk membahas iman kepada Rasul saja. Jadi bisa jadi iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar mungkin di pertemuan selanjutnya jika Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita. Nah. Bismillah tawakkal 'ala Allah, kita mulai dobit yang pertama. Atau parameter yang pertama, al-iman bil rusul alladzina arsalahum Allah man na'lamuhu minhum tafsilan wa man la na'lamuhu ijmala. Syekh Wahid hafizahullah taala mengatakan dhabit parameter iman kepada rasul yang pertama adalah mengimani para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang kita ketahui secara terperinci, yaitu iman kepada mereka yang kita ketahui secara terperinci dan yang tidak kita ketahui secara global, yaitu iman secara global. Nah, apa maksud perkataan di atas? Sebelumnya kita jelaskan bahwasannya Rasul merupakan utusan. Secara bahasa, Rasul adalah utusan. Begitu juga Nabi. Nabi merupakan utusan, dari kata an-naba, penyampai kabar, penyampai berita. Akan tetapi Rasul lebih khusus, lebih utama daripada Nabi. Maka dari situ ada perbedaan antara Rasul dan Nabi. Dan perbedaan ini banyak pendapat, sebagaimana yang telah kita ketahui ya. Ulama berbeda-beda pendapat dalam masalah pendefinisian Nabi dan Rasul, atau perbedaan antara Nabi dan Rasul. Dan yang saya pilih di sini adalah yang sejalan dengan pendapat Syekh Ibnu Taimiyah, bahwasannya Rasul adalah yang diutus dengan syariat yang baru dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Adapun Nabi datang dengan syariat Nabi atau Rasul sebelumnya, hanya menguatkan atau datang dengan syariat Nabi atau Rasul sebelumnya saja. Ini pendapat-pendapat yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meskipun ada yang mengatakan Nabi adalah seorang yang diutus atau seorang yang disampaikan sebuah wahyu kemudian tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Adapun Rasul disampaikan kepadanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya. Akan tetapi pendapat yang kita pilih adalah pendapat yang sejalan dengan yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya Rasul yaitu yang Allah utus dengan syariat baru. Syariat yang baru kemudian diperintahkan untuk berdakwah atau menyampaikannya kepada umatnya. Sedangkan Nabi diutus hanya untuk menguatkan atau menetapkan syariat-syariat sebelumnya, atau syariat Rasul atau Nabi yang datang sebelumnya. Sebagaimana Nabi-Nabi yang datang di antara Nabi Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam. Banyak bani, Nabi-Nabi Bani Israel di antara Nabi Musa dan Isa alaihissalam, akan tetapi mereka hanya diberi wahyu atau diberi syariat yang mana syariat tersebut sama atau hanya menguatkan syariat Nabi sebelumnya, Nabi Musa atau Nabi Isa alaihissalam. Nah, kita tidak akan memperpanjang lebar antara perbedaan Nabi dan Rasul di sini. Kemudian dalil yang menyatakan bahwasannya iman kepada Rasul termasuk pokok rukun iman adalah sebagaimana hadis yang kita sampaikan selalu. Ya Muhammad, kata Jibril, akhbirni anil iman. Kabarkan, beritahu aku apa itu iman. Al-imanu an tu'mina billah, kata Rasul. Iman adalah kamu beriman kepada Allah. Telah kita bahas. Wa malaikatihi, iman kepada para malaikat. Wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya. Dan yang keempat adalah wa rusulihi, iman kepada rasul-rasulnya. Begitu juga dalam Al-Quran disebutkan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul mengimani apa-apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, begitu juga para mukmin. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulih, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, kita tidak membeda-bedakan di antara rasul tersebut. Nah. Baik. Sebelum kita masuk ke dhabit lagi ya. Jumlah rasul pastinya lebih sedikit dibandingkan jumlah nabi, dikarenakan rasul lebih khusus daripada nabi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kam waffa 'iddatul anbiya?" Berapa jumlah para nabi? Rasulullah menjawab, "Mi'atu alfin wa arba'atun wa ashruna alfan," 124.000 jumlah nabi. 124.000 ar-rusulu min dzalika, jumlah rasul dari jumlah nabi-nabi tadi yang disebutkan. Karena kita telah sepakat kalau seandainya rasul lebih khusus daripada nabi, maka setiap rasul adalah nabi, dan bukan setiap nabi itu rasul. Nah, jumlah semuanya adalah, jumlah semua nabi 124.000, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rusulu min dhalika, dan jumlah rasul dari yang 124.000 tadi, 315. Maka jumlah para nabi lebih banyak dibandingkan jumlah para rasul. Salawatullah alaihim ajma'in. Hukum mendustakan rasul alaihimussalam. Wa man kadzaba birrusuli jami'an aw birasulin wahid fahuwa kafir. Yang mendustakan, tidak mempercayai, tidak mengimani semua rasul ataupun salah satu rasul, maka dia kafir secara ijma'. Nah, kafir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulih." Dan sesungguhnya orang-orang yang mengingkari, kufur, tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala wa rusulih, dan rasul-rasulnya, wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulih, dan mereka ingin membeda-bedakan di antara Allah dan rasul-rasulnya, wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, dan mereka berkata, kami beriman kepada sebagiannya dan kufur kepada sebagian yang lain. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila, dan dengan itu mereka ingin mengambil jalan tengah antara dua tersebut, beriman dengan sebagian, kufur dengan sebagiannya. Ulaika humul kafiruna haqqo, kata Allah, mereka itu adalah orang kafir sebenar-benarnya. Maka yang mengingkari, yang mengkufuri terhadap salah seorang rasul, maka dihukumi sebagai kafir. Nah, kita masuk ke dalam dhabit yang pertama, mengimani para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang kita ketahui secara terperinci dan yang tidak kita ketahui secara global. Nah, mengimani para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita mengimaninya sudah jelas sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Jibril, dan sebagaimana firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan. Kepada yang kita ketahui secara terperinci, ini merupakan tingkatan yang pertama. Kepada yang kita ketahui secara terperinci, yang disebut dengan al-iman al-tafsili, iman secara terperinci, yaitu setiap hamba beriman kepada setiap kabar-kabar yang datang kepadanya mengenai Rasul dan Nabi, baik itu dari Alkitab, Al-Quran, ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, seperti nama-nama mereka, kitab-kitab yang mereka bawa, ataupun keadaan mereka bersama kaum-kaumnya, cerita mereka dengan kaum-kaumnya, mukjizat-mukjizat mereka, dan sebagainya. Ini merupakan iman secara terperinci. Tingkatan yang pertama, iman secara terperinci kepada para nabi dan rasul. Ini merupakan iman yang mustahab. Artinya, kalau seandainya kita mengetahui semua yang sampai kepada kita tentang kabar-kabar rasul ini, maka seseorang dinilai sebagai beriman secara iman yang sempurna. Artinya, dia tidak dipaksa untuk itu. Ada kadar wajib yang wajib dia ketahui, yang wajib dia imani tentang Rasul alaihi wasallam. Ketika dia mengetahui lebih banyak, lebih rinci daripada itu, maka ini yang disebut dengan iman yang terperinci, iman yang lebih rinci, yaitu iman mustahab. Adapun iman yang global, sebagaimana yang telah sering kita sampaikan, iman yang kedua adalah iman secara global, yaitu seorang hamba beriman kepada Rasul secara jumlah, secara global, secara totalitas, beriman kepada semuanya. Wa annahum ja'u bitauhidillah, kemudian mereka datang dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu ada, kita imani semuanya, kemudian mereka datang dengan satu misi, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sifat-sifat mereka yang umum seperti kejujuran, kebaikan, akhlak yang baik, tidak berkhianat, dan lain sebagainya. Ini iman yang global. Ini yang wajib dituntut kepada setiap muslim untuk mengimaninya. Adapun lebih daripada itu, mengetahui keadaan mereka bersama para bersama umatnya, cerita-cerita mereka, mukjizat-mukjizat mereka, semuanya ini termasuk kepada keimanan, atau termasuk kepada iman yang terperinci, iman tafsili yang mustahab bagi kita untuk mengetahuinya, disunnahkan. Ad-dhabitu tsani, dhabit yang kedua, parameter yang kedua iman kepada Rasul, adalah mengimani bahwa segenap Rasul diutus dengan misi yang sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meskipun syariat mereka berbeda-beda. Ini kemarin telah kita singgung sedikit, bahwasanya setiap rasul atau semua rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan misi yang sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka adanya pengakuan dari kita, pengakuan dari setiap muslim, keyakinan yang kokoh dan kuat bahwasannya setiap rasul atau semua rasul diutus dengan akidah yang sama, akidah yang satu, yaitu at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariat-syariat mereka, maka ini berbeda-beda. Bisa jadi sesuatu dalam sebuah syariat haram kemudian menjadi halal di syariat yang lain. Sebuah sesuatu dianggap ringan dalam sebuah syariat kemudian dinilai hal yang sangat berat, syadid dalam syariat yang lain. Syariat mereka berbeda-beda. Adapun dalil bahwasannya semua rasul diutus dengan akidah yang sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami utus sebelum kamu satupun rasul kecuali kami mewahyukan kepada mereka, kami berfirman kepada mereka bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga merintahkan mereka untuk mendakwahkan itu. Sampaikan kepada umat kalian, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, sembahlah Allah. Akidah mereka satu, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syariat mereka berbeda-beda, sebagaimana Allah juga berfirman, "Likulli ummatin likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Setiap umat di antara kamu, kami jadikan aturan atau syariat tertentu, wa minhaja, dan jalan yang terang. Syariat yang tertentu atau aturan tertentu, wa minhaja, dan jalan yang terang. Kemudian Qatadah berkata tentang ayat ini, al-khitabu lil umami tsalatsah. Qatadah termasuk ahli tafsir, ya, mufassir. Qatadah mengatakan al-khitab lil umami tsalats. Ini perkataan tadi, likulli ummatin, setiap umat di antara kalian kami jadikan aturan masing-masing dan jalan yang terang. Perkataan ini diperuntukkan untuk tiga umat, kata Qatadah. Ummatu Musa, umat Nabi Musa alaihi salam. Ummatu Isa, umat Nabi Isa alaihi salam. Wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Fattauratu syariah, maka Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, syariah, merupakan syariat, sebuah syariat. Injil juga sebuah syariat yang lain. Wal Quran syariah. Quran juga syariat yang lain lagi. Ad-din wahid. Sedangkan agama mereka satu, yaitu At-Tauhid. Ya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasul juga, yang telah kita sampaikan kemarin, Al-Anbiya ikhwatun li'allat. Ya, para nabi itu merupakan saudara sebapak. Ummahatuhum syatta. Ibu mereka banyak. Yaitu syariat mereka berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, akan tetapi agama mereka satu, yaitu at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dhabitus tsalits. Parameter keimanan kepada rasul, kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah al-imanu bi anna ar-rusula basharun makhluqun. Mengimani bahwasannya para rasul adalah manusia ciptaan Allah. Keimanan yang kokoh dari diri seorang muslim, seorang hamba yang mengaku iman kepada rasul, mengimani bahwasannya mereka ini juga manusia. Mereka juga manusia ciptaan Allah Azza wa Jal. Laitu bi'alihah. Mereka bukanlah Tuhan. Bukan juga malaikat. Akan tetapi mereka manusia dari Bani Adam juga. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharum mitlukum. Berkatalah para rasul-rasul tadi kepada mereka, yaitu kepada umat mereka masing-masing, in nahnu illa basharum mitlukum. Tidaklah kami melainkan manusia seperti kalian juga. In nahnu illa basharum mitlukum. Tiadalah kami ini melainkan hanya bashar, manusia mithlukum, seperti kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di akhir surat Al-Kahfi yang sering kita baca, Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, mithlukum, seperti kalian juga. Yuha ilayya, akan tetapi diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahun wahid, bahwasanya Tuhan kalian hanyalah satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya beliau bersabda, innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaun. Mana ansa? Lupa. Nah, sesungguhnya aku hanyalah manusia, ansa kama tansaun, aku juga lupa sebagaimana kalian lupa. Jadi kita mengimani bahwasanya para nabi dan para rasul merupakan bashar, juga manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Akramahumullahu birrisalah, yang Allah muliakan dengan risalah. Risalah yaitu kerasulan. Allah muliakan mereka, mereka merupakan manusia biasa, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan kerisalahan tadi, kerasulan. Allah jadikan mereka nabi, Allah jadikan mereka rasul, namun mereka tetaplah manusia biasa. Dalil dari itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat lahum rusuluhum innahnu illa basharum mithlukum walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadi. Ayat tadi juga ya. Berkata rasul-rasul mereka kepada mereka, innahnu illa basharum mithlukum, tidaklah kami melainkan hanya manusia biasa seperti kalian. Walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi karunia kepada yang Dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Maka karunia kerisalahan atau kenabian merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada hamba-hambanya. Akan tetapi mereka merupakan bashar, ya, manusia biasa yang Allah muliakan dengan kerisalahan. Kemudian wa annahum laysa lahum min khasa'isir rububiyyati awil uluhiyyati syai'. Kemudian yang harus kita imani juga bahwasannya mereka tidak memiliki sedikit pun dari kekhususan-kekhususan rububiyah ataupun uluhiyah. Apa maksud perkataan di atas? Mereka adalah manusia yang Allah muliakan dengan kerisalahan, dan mereka tidak memiliki kekhususan-kekhususan rububiyah ataupun uluhiyah. Nah, ahsantum. Nah, fadhal. Nah, termasuk kekhususan rububiyah adalah memberi nikmat, mematikan, menciptakan, menghidupkan, mengatur dan lain sebagainya. Ini merupakan kekhususan rububiyah sebagaimana yang telah kita ketahui. Maka para nabi dan rasul, Dia tidak menciptakan. Tidak ada kekhususan satu pun dari kekhususan rububiyah ini. Maka para nabi dan rasul tidak menciptakan, tidak mengatur dunia ini, Dia tidak mematikan, tidak menghidupkan, tidak memberi nikmat, tidak mendatangkan mudarat, tidak juga dapat mencegah mudarat tersebut, tidak mendatangkan manfaat dan lain sebagainya. Tidak memiliki kekhususan rububiyah sedikit pun. Begitu juga kekhususan uluhiyah. Apa itu kekhususan uluhiyah? Bahwasannya ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Untuk Allah Azza wa Jalla. Maka para nabi dan rasul tidak pantas dijadikan sebagai tujuan ibadah kita. Tidak pantas ibadah kita ditujukan kepada para nabi dan rasul, diperuntukkan kepada para nabi dan rasul. Kenapa? Mereka bukan Tuhan yang berhak disembah. Mereka tidak memiliki kekhususan uluhiyah ini. Bahkan para nabi dan rasul, mereka berlepas tangan atau berlepas diri, membebaskan diri dari hal-hal ini. Sebagaimana pembebasan diri Isa alaihissalam terhadap apa yang telah pengikut-pengikutnya nisbatkan kepada mereka. Pengikut Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwasanya mereka dia adalah Tuhan atau anak Tuhan dan lain sebagainya. Maka Isa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunin-nas?" Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Isa, Isa ibn Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunin-nas?" Apakah kamu telah mengatakan kepada manusia untuk jadikanlah aku, kata apakah Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa, apakah engkau telah mengatakan, menyeru kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Isa, karena ketika itu mereka telah menganggap Isa alaihi salam sebagai Tuhan. Kemudian Nabi Isa membebaskan diri daripada perkataan itu. Dia berkata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qala subhanak, maha suci engkau wahai Tuhanku. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq." Tidak pantas, tidak patut bagiku untuk mengatakan apa yang tidak hakku. "In kuntu qultuhu faqad 'alimtah." Kalau seandainya aku katakan itu, engkau mengetahuinya. "Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik." Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. "Innaka anta 'allamul ghuyub." Sesungguhnya engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Maka Nabi Isa alaihi salam telah membebaskan diri daripada itu. Maka kita mengimani bahwasanya para nabi dan rasul tidak memiliki kekhususan rububiyah sedikit pun maupun kekhususan uluhiyah. Mereka hanyalah bashar yang Allah muliakan, Allah beri karunia dengan kerisalahan atau kenabian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad alaihi salam sallallahu alaihi wasallam, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainallahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku memiliki kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan aku juga tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Dan aku juga tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku adalah seorang malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membebaskan diri daripada itu. Begitu juga Nabi Nuh alaihi salam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dengan perkataan yang sama, "Sesungguhnya aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku memiliki kekayaan rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa taala." Gudang-gudang kekayaan dari Allah Azza wa Jalla. "Dan aku juga tidak mengatakan kepada kalian kalau aku ini mengetahui hal yang gaib. Aku juga tidak mengatakan kepada kalian kalau aku merupakan seorang malaikat." Maka kita mengimani bahwasannya para nabi hanyalah bashar. Itu dobit yang keberapa? Dobit yang ketiga. Yang Allah muliakan mereka dengan kerisalahan atau kenabian. Kemudian mengimani bahwasannya mereka tidak memiliki kekhususan rububiyah ataupun uluhiyah sedikit pun. Ad-dhabit yang keempat, parameter yang keempat dalam beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah al-imanu bitafadulir rusul, mengimani adanya tingkatan dalam keutamaan para rasul. yaitu pengakuan atau keyakinan, kepercayaan yang kokoh bahwasannya para nabi dan rasul tidaklah dalam satu tingkatan, tidaklah di atas satu derajat atau tingkatan keutamaan, akan tetapi mereka berbeda-beda tingkatan, berbeda-beda keutamaan masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyiina 'ala ba'd wa ataina Daawuda Zabura." Dan sungguh telah kami lebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lainnya, dan telah kami berikan kepada Nabi Daud Zabur. Dan telah kami berikan Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Maka saksinya adalah telah kami lebihkan sebagian nabi atas sebagian lainnya. Maka kita imani bahwasannya para nabi dan rasul berbeda-beda tingkatan keutamaannya. Kemudian dari berbagai tingkatan para nabi dan rasul, di sana ada tingkatan yang paling afdal, yaitu yang disebut dengan ulul azmi. Apa yang dimaksud dengan ulul azmi? Apa pak? Yang memiliki cita-cita yang dan semangat yang kuat untuk untuk meluruskan akidah. Nah, ulul azmi dari kata azam, azam yaitu kemauan yang kuat, ya. Yaitu para nabi yang memiliki kesabaran atau keteguhan hati yang sangat besar, yang sangat tinggi. Maka di antara tingkatan atau di antara para rasul dan nabi tadi ada tingkatan yang disebut ulul azmi, orang-orang yang memiliki keteguhan hati yang sangat tinggi, dan mereka ada lima. Ada yang hafal? Fadhal, ya akhwan. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsantina. Naam, wa anna afdalahum ulul azmi. Kata Syekh Wahin Abdul Salam Bali. Mana? Dan bahwasanya tingkatan yang paling utama di antara mereka yaitu para rasul tadi adalah tingkatan ulul azmi. Tingkatan ulul azmi, mereka ada lima. Nabi Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, dihafal pak ya, Nuh, Ibrahim, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata, "La khilafa anna ar-rusula afdal min baqiyatil anbiya." Tidak ada khilaf bahwasannya rasul itu, para rasul lebih afdal daripada para nabi. Para rasul lebih afdal daripada para nabi. Apa dalil bahwasannya ulul azmi tadi yang lima kita sebutkan tadi? Lima yang kita sebutkan tadi dalam Al-Quran, lima tadi tersebutkan dalam sebuah ayat, yaitu surat Al-Ahzab ayat 7. Wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Ketika kami mengambil perjanjian ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan kamu, yaitu kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min Nuhin dan Nuh, wa Ibrahim, Ibrahim, Musa, Isa, Ibn Maryam. Ada lima. Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Ibn Maryam. Janji tersebut maksudnya adalah bahwasanya mereka diutus sebagai rasul dan mereka diberikan kitab ataupun suhuf yang berisi janji bahwasanya mereka akan mendakwahkan tauhid mereka, tauhid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang lima tadi ada yang paling afdol atau disebut penghulu atau sayyidnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat karena hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Saya adalah sayyid atau penghulunya Bani Adam, anak Adam. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalur rusul, ya. Bahkan afdalul khalq. Ciptaan yang paling afdal, manusia yang paling afdal. Nah, qala Ibnu Katsir berkata, tidak ada khilaf bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling afdal di antara mereka, kemudian setelahnya adalah Ibrahim alaihi salam dan setelahnya adalah Musa yang paling masyhur, Musa alaihi salam. Titik. Nah, sampai situ perkataan Ibnu Katsir. Ad-dhabitul khamis. Dhabit yang kelima, mu'jizatul anbiya asyharuha samaniyah. Mu'jizat para anbiya itu yang paling masyhur, yang paling dikenal ada delapan. Ya. Mu'jizat para anbiya yang paling dikenal itu ada delapan. Adakah yang tahu apa itu mu'jizat? Apa definisi mukjizat? Ada yang tahu? Biasa di SD dulu sering pelajarinya. Mukjizat merupakan enam, tafadhol. Pertolongan Allah yang datang secara tiba-tiba tanpa diketahui oleh rasul-rasul sebelumnya. Kurang tepat. Fadal. Kelebihan yang diberikan Allah para nabi dan rasul. Nah, juga kurang sedikit. Nah, saya kasih pena. Pena kita masih banyak. Ada yang mau coba? Ada yang enggak ada pena, coba aja. Nah, mukjizat itu merupakan yang pertama yang harus kita ketahui merupakan amrun khariqun lil 'adah, ya, perkara yang luar biasa. Di luar kebiasaan. Contohnya di luar kebiasaan. Oh, tongkat menjadi ular. Kan itu luar biasa. Tidak biasanya seperti itu. Ini hal yang biasa. Kemudian di luarnya itulah mukjizat. Yang luar biasa seperti itu. Biasanya ular, tongkat kalau kita lemparkan. Tetap jadi tongkat. Ini jadi ular. Hal yang luar biasa. Apakah segitu saja definisi kita? Tidak. Bisa saja tongkat, ada orang yang lemparkan tongkat, oh, jadi ular. Ternyata sihir. Nah, ternyata sihir. Nah, maka dia adalah perkara yang di luar kebiasaan. Untuk menyeru kepada kebaikan dan kebahagiaan. Sebagaimana yang di, ini definisi yang juga baru saya dengarkan. Ini tambahan saja. Sebagai penyeru kepada kebaikan dan kebahagiaan. Makrunun bittahaddi, yang disertai, yang ditemani dengan sebuah tantangan, ya. Sebuah tantangan, ya. tidak ada hampir ya, seperti yang kita yang saya baca, hampir tidak ada mukjizat para nabi itu muncul kecuali sebelumnya adanya perlawanan atau pertentangan, atau itu diminta gitu. Makanya setiap umat itu mengatakan, kami yang bahasa gampangnya, kami tidak percaya engkau itu rasul. Kalau memang engkau rasul, datangkan sesuatu yang dapat kami percaya kepada engkau. Itu merupakan kalimat tantangan. Maka datanglah tongkat menjadi ular, datanglah onta yang keluar dari batu, datanglah banjir bandang, kemudian ada kapal yang menyelamatkan para mukmin dari banjir tersebut, dan lain sebagainya. Atau ada orang yang mengaku bahwasannya dia orang yang paling fasih, orang yang paling pandai bersyair, akan tapi ketika datang Al-Quran, dia tidak bisa menyerupainya satu ayat pun. Ada tantangan ditemani dengan sebuah pertentangan atau perlawanan. Wabidakwan nubuwah, kemudian adanya pengakuan kenabian. Orang yang membawa mukjizat tadi mengaku bahwasannya dia adalah nabi. Yang memegang mukjizat, adanya pengakuan dari dia bahwasannya dia adalah nabi. Kalau seandainya hal yang luar biasa itu dipegang atau dimiliki oleh orang yang tidak mengaku bahwasannya dia nabi, maka itu bisa masuk ke dalam karomah. Karomah. Wa ma adamil mu'aradah, dan tanpa ada pertentangan dari mukjizat tersebut. Misalnya mukjizat dia adalah keluarnya unta dari dinding ini. Kemudian setelah unta itu keluar, dia mengatakan dia bukan nabi kepada orang yang mengeluarkan unta tadi. Maka ini merupakan hal yang bertentangan. Dia keluarkan mukjizat tadi, akan tetapi mukjizat tersebut mendustakan dirinya sendiri. Qutida bihi izharu sidqin anna idda'a annahu rasulun minallah. Yang mana mukjizat tadi, tujuan dari mengeluarkannya, tujuan dari menampakkannya adalah untuk membenarkan dakwanya sebagai rasul atau nabi. Maka antum permudah saja nanti bahasanya ya, bahwasanya mukjizat adalah hal yang luar biasa ya, yang disuru, yang menyeru untuk kebaikan dan kebahagiaan, yang mana ditemani dengan sebelumnya itu dengan sebuah pertentangan atau perlawanan, dengan adanya dakwah kenabian atau pengakuan kenabian dari sahibul mu'jizah, orang yang mempunyai mu'jizat, kemudian tidak ada pertentangan dari mu'jizat tersebut. Kemudian dimaksudkan dari mu'jizat tadi adalah menampakkan bahwasanya dia benar-benar nabi, atau membenarkan dakwah dia sebagai nabi atau rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mukjizat. Nah. Bukan. Mukjizat hanya untuk nabi. Ya. Orang yang berdakwah atau mengakui dia nabi, maka mukjizat hanya ada di tangan para nabi. Di tangan para orang soleh, takwa, nanti ada lagi namanya dan insya Allah dibahas juga di sini. Nah, itu namanya ya fitnah. Nah, fitnah dajjal. Memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia kelebihan daripada untuk itu. Akan tetapi ada hal-hal yang sudah jelas bahwasannya itu bukan mu'jizat, itu bukan karomah, akan tapi wallahu alam dia masuk ke dalam syakwadah yang insya Allah nanti kita akan bahas syakwadah. Akan tapi dia memang kelebihan yang Allah berikan kepada dajjal, dan itu untuk menfitnah manusia. Maka fal mu'min najin, maka orang yang mukmin akan selamat insya Allah. Yang terfitnah maka terfitnah. InsyaAllah itu nanti akan kita bahas di iman kepada hari akhir. Juga kita akan bahas apa tanda-tanda Dajjal nanti. InsyaAllah hari esok. Nah. Iya. Itu termasuk wali syaitan. Wali syaitan. Ya, dia bekerja sama dengan syaitan. Nah. Karena Mr. Limbat tidak sholat kayaknya. Maka tidak kita sebut dengan karamah. Allahu a'lam. Katsirun minal ulama, ulama banyak mengatakan bahwasannya setiap nabi dari nabi-nabi para nabi tadi mereka mempunyai mukjizat yang sesuai dengan keadaan atau ahlu zaman mereka, keadaan zaman-zaman mereka. Maka ketika apa namanya, pada zaman Nabi Musa yang lebih banyak adalah, yang lebih terkenal, yang lebih tampak adalah kesihiran, tentang sihir, maka Allah Subhanahu wa taala beri mukjizat kepada Nabi Musa berupa hal yang mengalahkan sihir mereka, hal yang lebih luar biasa daripada sihir, yaitu tongkat menjadi ular. Ketika pada zaman Nabi Isa terkenal dengan pengobatan yang mantap gitu ya, pada hal-hal kedokteran gitu, maka Nabi Isa alaihissalam diberi mukjizat yang mana dapat membatalkan hal-hal yang paling mantap ketika itu, sehingga mereka diharapkan kepada mereka, pada umat-umat mereka itu untuk percaya kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu menghidupkan orang mati. Dokter pun tidak bisa. Ya. Kemudian ketika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal tampak para syair-syair yang bagus-bagus gitu kan. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an, yang mana tidak ada satupun dari penyair-penyair yang hebat tadi dapat menandingi Al-Quran. Bahkan ditantang untuk mendatangkan satu ayat pun yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak mampu. Nah, maka setiap nabi diberi mukjizat yang sesuai dengan keadaan zaman mereka. Karena sebagaimana yang telah kita beritahu tadi, mukjizat itu ditemani atau diikuti dengan tantangan tadi. Ketika ada hal-hal yang menantang mereka, oh, saya ini penyair yang hebat, bagaimana Muhammad? Dibacakan surat Al-Fil. Mungkin tidak ada yang dapat menyamai surat Al-Fil. Walaupun mereka mendatangkan, kata Allah, Wala'ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimitli hadha, bimitli hadha al-Quran, la ya'tuna bimitlihi walau jina walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Nanti kita akan bahas. Kita sampai di mana tadi? Mukjizat para nabi yang paling masyhur atau yang dikenal itu ada 8. Mari kita masuk satu per satu. Kita akan peringkas ya. Karena di iman kepada Rasul ini ada 9 dhabit. 6. Mukjizat yang pertama yang paling dikenal adalah As-Safinah li Nuh, yaitu perahu. Perahu ini merupakan mukjizat bagi Nabi Nuh alaihi salam. Ringkasnya, ketika Nabi Nuh alaihi salam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul, berdakwah kepada umatnya. Kemudian beliau berdakwah kepada umatnya sehingga tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Maka beliau termasuk ulul azmi, memiliki kesabaran dan keteguhan hati yang tinggi. Berapa tahun beliau berdakwah? 950 tahun. Alfu sanatin illa khamsina 'ama, dalam Al-Qur'an disebutkan 1000 tahun kurang 50 tahun. 950. Akan tetapi Allah katakan wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit. Ketika Nabi Nuh alaihissalam telah putus asa, maka beliau berdoa kepada Tuhannya agar Allah Subhanahu wa taala membalas kepada orang-orang yang kufur kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nuh alaihi salam untuk membuat perahu, untuk mempersiapkan perahu. Selama beliau membuat perahu, kaum musyrikin, orang-orang yang tidak beriman kepadanya, mengolok-oloknya, mencemeehnya. Oh, kenapa ini, apa namanya, di Riau buat perahu gitu, kemarau gitu. Ya, tidak ada tanda-tanda banjir, kenapa buat perahu besar lagi? Maka ketika telah selesai perahunya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk menaikkan orang-orang yang beriman bersamanya ke atas perahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan banjir yang besar sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasannya Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar langit-langit menurunkan hujan dan muka bumi ini mengeluarkan atau memancarkan mata air sehingga terjadilah banjir dan orang-orang yang beriman kepada Nuh alaihi salam telah menaiki perahu tersebut. Kemudian nampaklah olehnya anaknya. Makanya Nuh alaihi salam mengatakan ya bunayya irkab ma'ana. Yang kita baca bagaimana? Irkam ma'ana. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah bersamaku. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala dia izinkan anaknya tidak beriman kepada Nuh alaihi salam sehingga dihalangi oleh ombak, terpisahlah anaknya tenggelam, Nuh alaihi salam bersama kaum mukminin yang lainnya selamat. Nah, maka inilah yang disebut dengan mukjizat Nabi Nuh, yaitu perahu. Perahu yang beliau buat sendiri. Kemudian an-naqah li Shalih. Unta betina sebagai mukjizat Nabi Shalih alaihi salam. Sebagaimana para nabi yang lain, Nabi Shalih alaihi salam, Nabi Shalih diutus kepada kaum apa? Ada yang tahu? Ya akhwat, Nabi Shalih diutus kepada kaum apa? Madian. Ahsanta. Nah, Samud. Kaum Samud. Nah, Nabi Shalih alaihi salam diutus kepada kaum yang bernama Samud. Wa ila Samud akhahum Shaliha, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana cerita nabi-nabi dan rasul sebelumnya atau sesudahnya, umat-umat yang menentang atas kenabian dan kerasulan mereka akan meminta kepada mereka sebuah ayat atau mukjizat yang dengannya mereka percaya akan kenabian atau kerasulan mereka. Nah, kaum Samud selain meminta hal tersebut, permintaannya pun khusus. Mereka meminta, ini ada batu yang besar. Batu yang besar, mereka minta untuk dikeluarkan darinya unta betina. Maka Nabi Shalih alaihi salam berdoa kepada Tuhannya untuk mengabulkan permintaan tersebut. Kemudian keluarlah dari batu itu unta yang mereka minta. Sehingga darinya kaum Samud dan Nabi Shalih alaihi salam meminum susu dari unta tersebut, ya, atau hidup dari unta tersebut. Kemudian kisah berlanjut, ya. Mereka masih menentang Nabi Shalih alaihi salam. Hendaknya antum mengulang kisah-kisah para nabi dan rasul untuk mengetahui lebih lanjut. Ini merupakan an-naqah atau unta betina yang merupakan mukjizat bagi Nabi Shalih alaihi salam. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan melunakkan besi, bertasbihnya gunung-gunung dan burung-burung sebagai mukjizat Nabi Daud alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad atayna Dauda minna fadla ya jibal awwibi ma'ahu wat-tayr wa alladna lahul hadid." Dan telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Wahai jibal, apa itu jibal? Gunung-gunung, wahai gunung-gunung, awwibi ma'ahu wat-tayr, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud alaihi salam. Wa alanna lahul hadid, dan begitu juga kami telah melunakkan baginya hadid, yaitu besi. Maka terkumpul dalam satu ayat ini tiga mukjizat Nabi Daud alaihi salam, yaitu bertasbihnya gunung-gunung dan burung-burung kepadanya, kemudian melunakkan besi. Maka Nabi Daud alaihi salam, besi itu bagi beliau bagaikan etin atau tanah liat yang basah, beliau rubah bentuknya sekehendak beliau saja, tanpa dimasukkan ke dalam api, dilunakkan dulu, kemudian ditokok-tokok, beliau hanya memegangnya kemudian digunakan tangan saja. Ini kemampuan beliau, mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Daud alaihi salam, yaitu melunakkan besi. Kemudian gunung-gunung dan burung-burung bertasbih kepadanya sebagaimana firman yang telah kita bacakan. Kemudian yang keempat adalah kemampuan menundukkan dan mengendalikan angin, burung dan jin sebagai mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang pertama adalah menundukkan angin. Bahwasanya angin itu tunduk kepadanya. Ketika berjalan Nabi Sulaiman alaihi salam, maka seluruh angin tunduk kepadanya, artinya angin itu bersamanya. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa li Sulaiman ar-rih guduha syahrun wa rawahuha syahrun." Dan bagi Sulaiman, dan kami tundukkan angin bagi Nabi Sulaiman alaihi salam yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore hari sama dengan sebulan. Saya juga belum memahami konteks dari ayat ini, dan saya juga belum membaca hadis tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Akan tetapi yang dapat saya pahami adalah bahwasanya ketika beliau berjalan, seluruh angin tunduk kepada beliau. Artinya apapun yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam, ar-rih tadi, angin tadi, tunduk dan patuh terhadap perintah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian selanjutnya adalah at-tayr wal jin. Begitu juga burung-burung dan jin patuh dan tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam bahasa burung, sehingga burung tersebut dapat memahami perkataan Sulaiman, Sulaiman juga dapat memahami perkataan burung, mereka bisa saling berbicara dan saling memahami. Kemudian mukjizat yang kelima adalah bagi Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwasanya beliau tidak terbakar oleh api. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berdakwah kepada umatnya, ketika itu umatnya terkenal dengan menyembah yang namanya patung, ada juga yang menyembah namanya matahari dan lain sebagainya. Ketika beliau berdakwah kepada umatnya yang menyembah patung-patung, pada suatu hari mereka mempunyai hari di mana mereka berkumpul, hari Id mereka. Akan tapi itu di suatu tempat, maka mereka pergilah menuju tempat tersebut. Maka otomatis istana mereka tempat-tempat tinggal mereka, mereka tinggalkan beserta patung-patung yang mereka miliki. Patung-patung tersebut terkumpul dalam suatu aula. Maka itu kesempatan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia masuk, dia hancurkan seluruh patung-patung tersebut. Beliau sisakan satu. Kemudian kapaknya beliau, alat pemukul tersebut, beliau gantungkan di patung yang paling besar yang beliau sisakan tersebut. Kemudian setelah mereka pulang dari perkumpulan mereka, rajanya marah. Siapa yang melakukan ini semua? Dalam Al-Quran disebutkan ada yang namanya Ibrahim. Disebutlah namanya Ibrahim. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim alaihissalam, disidangi, kemudian rajanya mengatakan harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakarlah dia dan tolonglah tolonglah tuhan-tuhan kalian, yaitu patung-patung yang telah dirusakkan tadi, in kuntum fa'ilin, kalau seandainya kalian ingin mentaati perintahku. Disuruh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dibakar. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala beri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam mukjizat, kelebihan ketika beliau dibakar tersebut. Beliau tidak terbakar oleh api, dan ini merupakan mukjizat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan berlanjut kisah setelah itu. Maka hendaklah membaca kisah Nabi dan Rasul. Kemudian yang selanjutnya adalah tongkat dan tangan yang mengeluarkan cahaya putih menyilaukan sebagai mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat dan tangan yang mengeluarkan cahaya sebagai mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Ini yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat Thaha, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa itu yang di tangan kananmu wahai Musa? Ketika Allah Subhanahu, kemarin kita telah membahas Nabi Musa alaihissalam di negeri Madian. Kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam menjalani maharnya, memenuhi maharnya, yaitu bekerja kepada rajul soleh tadi selama 8 atau 10 tahun, maka beliau minta izin untuk pulang kembali ke negerinya untuk berdakwah kepada kepada Firaun. Kemudian di pertengahan perjalanan, di tengah perjalanan, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepadanya, yaitu mengutusnya sebagai rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadanya di situ, ya, yaitu di Jabal yang disebut dengan Tur Sina atau Sinai di semenanjung Mesir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Karena Musa ketika itu sudah tua, maka beliau megang tongkat untuk bersender atau bertopang. "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Apa itu yang di tangan kananmu wahai Musa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala hiya asaya," itu adalah tongkatku. Aku bersender atau bertopang kepadanya, "wa ahashshu biha ala ghanami," kemudian aku pukul daun-daun untuk makanan kambingku dengannya, "waliya fiha ma'aribu ukhra," dan aku juga memiliki kepentingan lainnya daripada tongkat tadi. "Qala alqiha ya Musa," Allah berfirman, "lemparkan wahai Musa." Kemudian "fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a," kemudian dilempar oleh Musa, ternyata menjadi ular. Ular yang merayap dengan cepat. Hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf. Peganglah Musa. Ambillah dan jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula. Kami akan kembalikan dia menjadi semula, yaitu tongkat. Itu sebagai mukjizat pertama bagi Nabi Musa alaihi salam. Kemudian lanjutan ayatnya adalah watmum yadaka ila janahika. Kemudian letakkan tangan kamu di ketiak. Di sini, di bawah, otot, dekat ketiak. Takhruj baydo, sehingga dia akan keluar seperti cahaya putih yang cemerlang. min ghairi su, tanpa cacat, ayatan ukhra, sebagai mukjizat yang lain. Maka ini merupakan dua mukjizat Nabi Musa yang terkenal, yaitu tongkat dan tangan yang mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan, sebagai dua mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang ketujuh adalah menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakitan sopak, serta menghidupkan orang mati atas izin Allah sebagai mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Kita ringkas saja ya. Menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu, itu namanya al-akmah. Al-akmah itu merupakan orang yang buta sejak dalam kandungan, ketika Nabi Musa alaihi salam meletakkan tangannya di atas mata orang tersebut, maka akan langsung menjadi hilang langsung penyakitnya dan menjadi bisa melihat lagi, bisa melihat lagi. Kemudian menyembuhkan penyakit sopak, atau penyakit sopak, penyakit kulit yang putih-putih, nanti ada putih-putih itu ya, itu penyakit sopak namanya. Ketika Nabi Musa alaihissalam menempelkan telapak tangannya ke atas kulit yang bisa yang berpenyakitan tadi, maka langsung sembuh seperti itu. Kemudian dapat menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Al-Qur'anul Karim, Isra dan Mi'raj, terbelahnya bulan dan lain-lain sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah kita sampaikan. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, ya, paling besar, yang tidak ada satupun orang dapat menandinginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, kalaulah seandainya semua manusia dan jin itu berkumpul untuk mendatangkan hal yang semisal dengan Al-Quran tadi, la ya'tuna bimitslih, niscaya mereka tidak akan bisa mendatangkan hal tersebut. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun mereka, sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya sebagai penolong. Artinya walaupun mereka bekerja sama, seluruh jin dan manusia, mereka tidak akan bisa sanggup untuk mendatangkan hal semisal Al-Quran. Kemudian juga Isra dan Mi'raj. Isra merupakan perjalanan Rasul dari Al-Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, itu Al-Masjid Al-Aqsa. Kemudian Al-Mi'raj, perjalanan beliau dari Baitul Maqdis tadi menuju tujuh langit tadi, kemudian bertemu dengan para-para malaikat, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian menjemput perkara yang agung, yaitu perkara salat. Itu merupakan mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga, yang tidak diberikan kepada nabi atau rasul lainnya. Kemudian juga insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Ketika itu para kaum musyrikin menantang beliau gitu ya. Untuk apa namanya? Membelah bulan. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala izinkan beliau atas doa beliau, maka terbelahlah bulan. Sebagaimana Allah berfirman, iqtarabatis sa'ah wan syaqqatil wansyaqqal qamar, ya, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar, telah dekat kiamat itu, wansyaqqal qamar, dan bulan terbelah, bulan terbelah. Dan ada mukjizat-mukjizat beliau yang lainnya. Nah, tafadhal. Nah, Nabi Isa tertulis Nabi yang anda katakan Nabi Musa, nama, afwan, salah. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ad-dhabitus sadis, dhabit yang keenam. Dhabit yang keenam adalah khasaisul anbiya tis'ah. Kekhususan, kekhususan para nabi yang paling masyhur ada sembilan. Yang pertama adalah wahyu. Bahwasannya setiap nabi itu diberikan wahyu, itu kekhususan mereka daripada manusia-manusia lainnya. Mereka diberikan wahyu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Hampir setiap nabi mengatakan seperti itu. Sesungguhnya diwahyukan kepadaku dan lain sebagainya. Maka khususan yang pertama adalah wahyu. Mereka itu nabi atau rasul memiliki kekhususan, dan kekhususan yang pertama adalah mereka memiliki atau mereka diberi wahyu. Kemudian yang kedua adalah al-ismah, itu kemaksuman dalam pengembangan dan penyampaian risalah serta kemaksuman dari dosa-dosa besar. Yaitu ketika mereka mengemban wahyu tadi, mereka maksum atau dijaga dari kesalahan, sehingga begitu juga dalam penyampaian mereka dijaga dari seluruh kesalahan. Artinya mereka maksum dari kesalahan-kesalahan, sehingga Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk mentaati mereka atau menerima, mengimani apa-apa yang dikabarkan oleh mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanuqri'uka fala tansa, wahai Muhammad, kami akan bacakan kepada engkau dan engkau tidak akan lupa. Allah Subhanahu wa taala telah janjikan itu dan tidak akan lupa. Ini merupakan al-ismah, kemaksuman, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam penyampaian yang mereka juga tidak akan berbohong dan tidak akan khianat dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa," mereka tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. "In huwa illa wahyun yuha," melainkan hanya wahyu. Ya. Maka dalam penyampaian pun Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dari hal-hal yang tidak baik. Artinya mereka maksum dalam hal tersebut. Kemudian, ya ini secara ijma' para nabi dan rasul maksum dari dosa-dosa besarnya. Adapun dosa-dosa kecil, mereka tetap tidak maksum sebagaimana pendapat kebanyakan ahlul ilmi. Ya. Dari dosa-dosa kecil, mereka tetaplah tidak maksum. Adapun dosa-dosa besar, mereka maksum dari hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mata mereka terpejam namun hati mereka tidak. Mata mereka terpejam namun hati mereka tidak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naimatun ainah. Tertutup kedua matanya, yaitu tidur kedua matanya, wala yanamu qalbuh, sedangpun hatinya tidak tidur. Hatinya tidak tidur. Wa kadzalikal anbiya, begitu juga seluruh para nabi, mata mereka tidur terpejam, akan tetapi hati-hati mereka tidak tertidur atau tidak terpejam. Maka kekhususan mereka yang lain adalah terpejam mata mereka, akan tetapi hati mereka tidak terpejam atau tidak tertidur. Kita sampaikan hanya beberapa hadis saja ya. Kemudian kekhususan selanjutnya adalah diberi pilihan ketika akan dicabut nyawanya. Para nabi dan rasul ketika akan mati, mereka akan dipilih antara menetap di dunia dengan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang diberikan, atau jannah, atau bertemu dengan Tuhannya kemudian jannah. Tetap menetap di dunia dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada kemudian jannah, atau langsung bertemu kepada Tuhannya, artinya maut, kematian, kemudian jannah. Mereka dipilih antara dua hal tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abi Muhaibah, yaitu bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, sesungguhnya aku telah diberikan kunci-kunci gudang kekayaan dunia ini, kemudian kekekalan di dalamnya, kekal dengan hal-hal tersebut dalam dunia ini, kemudian surga, itu pilihan yang pertama. Kemudian aku disuruh pilih antara itu dan di antara bertemu dengan Tuhanku, yaitu mati wal jannah, kemudian surga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bi abi wa ummi, demi bapakku dan ibuku, artinya beliau bersumpah, fakhudh mafatihad dunya, ambillah kunci-kunci dunia tadi, dan kekekalan di dalamnya, kemudian jannah tadi ambillah. Wallahi ya Aba Muhaibah, kata Rasulullah, demi Allah wahai Abu Muhaibah, laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah, aku telah memilih maut, yaitu bertemu dengan Tuhanku dan jannah. Maka para nabi dan rasul, beginilah mereka semua dipilih, diberi pilihan ketika hendak dicabut nyawanya. Diberi pilihan ketika hendak dicabut nyawanya. Kemudian kekhususan yang lain adalah, tidaklah mereka, tidak satupun nabi yang wafat sebelum melihat tempatnya di surga. Sebelum mereka melihat tempat mereka di surga, mereka tidak dicabut nyawanya. Sebagaimana Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwasannya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya tidaklah dicabut nyawa seorang nabi pun sehingga dia melihat tempat duduknya di dalam surga, barulah dia dipilih, diberi pilihan. Tidak dicabut nyawa mereka sampai mereka melihat kedudukan atau tempat duduk mereka di surga, kemudian barulah mereka diberi pilihan antara baqa tadi, tetap di dunia, atau langsung meninggal. Kemudian yang keenam, tidaklah mereka dikuburkan melainkan di tempat mereka meninggal. Mereka tidak dikuburkan kecuali di tempat mereka meninggal. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikuburkan melainkan di kamar beliau. Nah, di kamar Aisyah, tempat di mana beliau meninggal. Walaupun para sahabat setelah itu berselisih tempat di mana mereka beliau dikuburkan, akan tapi itulah kekhususan para nabi. Mereka tidak dikuburkan kecuali di tempat mereka meninggal. Sebagaimana kemudian kekhususan yang lainnya adalah jasad mereka tidak dimakan bumi. Jasad mereka tidak dimakan bumi. Sebagaimana riwayat Aus bin Aus, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah harrama 'alal ardi ajsadal anbiya." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi tadi jasad-jasad para nabi. Artinya bumi tidak akan memakan jasad para nabi. Jasad mereka kekal di dalamnya. Artinya tidak rusak, tetap utuh. Bumi tidak memakan jasad mereka. Salawatullah alaihim ajmain. Kemudian yang kedelapan adalah mereka tetap hidup di kuburan dalam keadaan sholat. Mereka tetap hidup di dalam kuburan dalam keadaan sholat. Dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya'u ahya," kata Rasul. Para nabi itu hidup fi kuburihim, dalam kubur-kubur mereka, yusallun, sambil mereka sholat. Dalam keadaan sholat, mereka hidup di dalam kubur-kubur mereka. Ulama mengatakan bahwasannya mereka hidup secara hakiki, benar-benar hidup. Tidak kias, tidak kalimat kias, akan tapi benar-benar hidup. Nah. Nah. Enggak tahu, Pak. Allah alam. Ya. Tidak ada termasuk kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sebagaimana disampaikan oleh masyayikh kami, tidak ada kubur yang diketahui, kubur-kubur para nabi yang diketahui kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kubur para nabi dan rasul yang diketahui kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Dan siapa yang berani membongkar kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada, ya. Nah, foto. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita sampaikan, walaupun mereka hidup, dia tidak memiliki kekhususan rububiyah ataupun uluhiyah. Beliau tidak dapat memberikan manfaat baik pada masa hidupnya ataupun sudah mati. Artinya alasan mereka pun walaupun benar, walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kuburnya, walaupun hidup dalam kuburnya, maka beliau juga tidak dapat memberikan manfaat kepada kepada orang yang hidup di atas muka bumi ini. Maka tetap hujah mereka tidak tidak dapat kita terima. Wallahu a'lam. Nah. Tafadhal. Sakit apa? Allahu a'lam. Saya belum pernah baca tentang sebagaimana rasa sakitnya itu, tapi nah, sungguh benar bahwasanya mati itu sangatlah sakit, perih gitu ya. Akan tapi sebagaimana yang disifatkan oleh khatib tadi, saya belum pernah baca. Seperti apa tadi yang Bapak bilang tadi, saya belum pernah baca. Tanyakan kepada dia, Pak. Dari mana beliau mendapatkan hadis tersebut? Ya. Nah. Iya. Habis khutbah. Ya. Ya, itu hadis Isra' dan Mi'raj ini merupakan hadis yang sangat panjang. Insyaallah nanti di permukaan pertemuan besok kita awali dengan ini ya. Kita bacakan sekilas saja hadis panjang tadi ceritanya, sehingga jelas benarkah terjadi tawar menawar rakaat salat di situ, ataukah kenapa Nabi bisa di atas langit. Kalau itu, itulah yang disebut dengan mukjizat tadi, bahwasanya salah satu mukjizat Rasul adalah Isra dan Mi'raj tadi. Nah, kita lanjutkan pertanyaan, kita akhirkan ya. Kemudian mereka, para nabi, tidak mewariskan harta. Apa yang mereka tinggalkan merupakan sedekah. Mereka tidak mewariskan harta. Apa yang mereka tinggalkan merupakan sedekah. Yaitu milik umat. Kalau sedekah adalah milik umat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nuras ma taraknahu sedekah." Kami tidak mewariskan harta, akan tetapi apa yang kami tinggalkan merupakan sedekah. Begitu juga seluruh para nabi dan rasul. Ulama mengatakan hikmah dari itu adalah ketika mereka mewariskan harta, maka nanti ditakutkan ada yang mengharap-harapkan kematian mereka. Seperti itu salah satu hikmahnya, bahwasanya para nabi dan rasul tidak mewarisin harta. Baik, kita masuk ke dalam parameter yang ketujuh. Ini yang telah saya sampaikan, pernah saya sampaikan juga, tidak akan sempurna iman seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali jika ia telah memenuhi lima perkara. Yang pertama adalah membenarkan apa yang beliau sampaikan. Membenarkan apa yang beliau sampaikan, karena beliau maksum dalam penyampaiannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak menyampaikan dengan hawa nafsunya, akan tetapi merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Maka yang pertama adalah membenarkan apa yang beliau sampaikan. Kemudian yang kedua adalah mentaati dan mengerjakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan salat, kita kerjakan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita untuk membayar zakat, maka kita laksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menahan diri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh beliau. menahan diri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah kita, melarang kita dari perbuatan riba, maka kewajiban bagi kita, sempurnanya iman kita adalah mencegah diri kita dari apa yang beliau larang tersebut. Maka kita berhenti dari yang namanya riba. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari menyakiti hati orang tua, maka kewajiban merupakan kesempurnaan iman seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencegah dirinya dari larangan tersebut, yaitu tidak menyakiti hati orang tua. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah mencontoh dan menyerupai diri dengan beliau, baik secara zahir maupun secara batin. Ketika seorang muslim mengaku imannya sempurna, mengaku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka imannya tersebut tidak sempurna sampai ia menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara zahirnya maupun batinnya. Secara zahir adalah penampilan beliau, sifatnya, akhlaknya. Berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertetangga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertetangga. Kemudian sifat jasmaninya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lihat beliau tersenyum, maka kita contoh beliau. Berusaha keras untuk menyerupai beliau tersenyum kepada saudara kita. Berjenggot sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjenggot, jangan dipaksakan kalau tidak tumbuh. Akan tapi ketika tumbuh, jangan berusaha untuk menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memakai pakaian di atas mata kaki, kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlepas dari hukumnya. Jauhi dulu nama yang hukum-hukum tersebut, akan tetapi iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut iman yang sempurna ketika antum menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kembali ke hukum. Maka sehingga perbuatan antum yang pertama kali adalah al-ittiba, karena mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima adalah bersalawat atasnya ketika namanya disebut. Maka tidak sempurna iman seseorang, namun ketika nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut di hadapannya, dia tidak bersalawat. Tidak disebut iman yang sempurna. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut namanya, namun kita tidak salawat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu salawat saja, sallallahu alaihi asharan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Rasul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang lebih. Maha pengasih dan maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dhobit yang ke-8. Dhobit yang ke-8 adalah karomah anbiya atau karomah aulia, keramatnya para aulia ditetapkan dengan 2 syarat. Artinya tidak benar itu karomah kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama adalah tidak mengklaim dirinya sebagai nabi yang memiliki karomah. Tidak mengklaim dirinya sebagai nabi. Yang kedua adalah ayyakuna zahiruhu shalah wa taqwa, tampaknya kesolehan dan ketakwaan dari sang wali. Apa itu karomah? Karomah adalah hal yang luar biasa, sebagaimana tadi mukjizat, hal yang luar biasa dari diri seseorang, akan tetapi tidak diikuti dengan dakwah kenabian. Tidak diikuti dengan dakwah. Dakwah itu pengakuan bahwasannya dirinya adalah nabi. itu merupakan karomah. Nah, yang tidak dibarengi dengan amal soleh dan ketakwaan tadi, maka itu disebut istidraj atau syakwazah. Istidraj atau syakwazah. Allah subhanahu wa ta'ala sengaja berikan dia itu untuk membinasakan dirinya. Itu disebut istidraj. Allah beri dia nikmat, akan tapi dia tidak sholat. Allah beri dia hal-hal semacam karomah, hal yang luar biasa, akan tapi dirinya tidak mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya istidraj, bukan karomah. Maka jangan mengakui karomah kalau orang tersebut bukan orang yang bertakwa, bukan orang yang soleh. Apalagi dia mengaku bahwasanya dia nabi. Itu bukan karomah. Kemudian, ketika hal yang luar biasa tadi dari seseorang tadi diikuti dengan dakwah kenabian, itu disebut mukjizat. Nah, maka beda mukjizat, karomah sama istidraj atau syakwazah namanya tadi. Syakwazah atau syakbazah. Kemudian, kita langsung masuk ke dalam parameter yang ke-9 dari keimanan kepada Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, hak-hak para sahabat. Ini di setiap pelajaran akidah mesti ada menyinggung tentang sahabat. Bagaimana akidah kita terhadap para sahabat. Sampai di usul sunnah pun nanti Atum akan mempelajari ini nanti di bab terakhir. Bagaimana akidah kita terhadap para sahabat. Begitu juga insya Allah kalau kita diberi waktu untuk membahas lamiah sama ha'iyah, juga nanti disinggung tentang para sahabat. Begitu juga usul salasah. Hampir semua buku akidah akan membahas akidah kita tentang para sahabat, sehingga jelas beda antara ahlu sunnah dengan syiah nanti. Hak-hak para sahabat yang harus kita penuhi ada 3. Yang pertama adalah meyakini serta mengakui keutamaan mereka. Artinya bahwasanya mereka memiliki keutamaan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar. Selanjutnya, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah subhanahu wa ta'ala telah ridho atas mereka, orang-orang terdahulu, baik itu muhajirin ataupun ansar, itu para sahabat. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka, waradu'an, dan mereka juga ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga banyak ayat-ayat yang menyebutkan keutamaan mereka. Kemudian sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah masyhur di telinga kita, khairun nas atau khairul qurun qarni. Generasi adalah generasi yang hidup pada zamanku. Summal ladina yalunahum. Generasi di zamanku yaitu para sahabat. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Kemudian mencintai siapa yang paling afdal dari para sahabat? Yaitu khulafa Rasyidun yang 4. Pertama, yang paling afdal adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ini perkataan yang paling rajih. Utsman perkataan yang paling rajih. Karena nanti ada perdebatan antara Utsman dan Ali, mana yang paling afdal di antara mereka. Yang paling rajih adalah sesuai urutan kekhalifahan. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Yang disebut dengan khulafa Rasyidun. Nanti kita bahas di insyaallah nanti di buku lainnya Pak, nanti ada ya insyaallah, sehingga kita tidak tergesa-gesa dalam ilmu ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, "Alaikum bisunnati, hendaklah kalian memegang sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah-sunnah para khalifah yang 4 tadi." Ya. Addu 'alaiha bin nawajid, pegang kuat-kuat. Dan akhir hadis. Maka ini menampakkan bahwasannya yang 4 tadi merupakan sahabat yang paling afdol. Kemudian hak para sahabat yang kedua adalah mencintai mereka serta bersikap loyal terhadap mereka. Kita cinta kepada mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis muttafaqun alaih, ayatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar. Wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Dan tanda kenifakan atau tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Artinya para sahabat. Ya. Para sahabat yaitu kaum Ansar. Kemudian yang ketiga adalah menahan diri dari perkara yang mereka perselisihkan. Dan ingatlah, sesungguhnya mereka adalah para mujtahid yang pahalanya berputar di antara satu pahala bila salah dan dua pahala bila benar. Setelah kematiannya Utsman bin Affan, mulailah terjadi banyak fitnah di antara para sahabat. Maka hak mereka atau kewajiban kita terhadap mereka adalah menahan diri terhadap pertikaian-pertikaian atau perkara-perkara yang terjadi di antara mereka. Yang kita imani cukup bahwasanya mereka adalah mujtahid, orang-orang yang berijtihad, maka mereka berputar sekitar dua saja, antara satu pahala dan dua pahala, karena mereka merupakan orang yang mujtahid. Bas, sudah. Kita tahan diri kita dari perkara tersebut, kita yakini mereka adalah orang-orang yang mujtahid. Pahalanya berputar antara dua. Yang salah mendapat satu pahala, yang benar mendapat dua pahala. Tiga ini merupakan kewajiban kita terhadap para sahabat atau hak mereka terhadap kita. Radhiyallahu anhum jami'an. Nah, insyaAllah majelis kita yang ketiga ini kita cukupi dengan pelajaran iman kepada Rasul-Rasul Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah pertemuan besok kita tuntaskan buku ini, iman kepada hari akhir dan iman kepada qada dan qadar. Kalau seandainya masih ada waktu, kita akan masuk ke dalam salasatul usul. Ya. Sebagaimana yang kita telah sampaikan, daurah akidah ini ibarat 5 kitab, rencana awalnya 5 kitab. Dalam berapa hari? 7 ya. Sampai tanggal 28. Berarti 6. Bukan 6. Di tanggal 29. Sisa 2. Sekarang tanggal berapa? 3 hari lagi. Dimulai besok 3 hari lagi. 3 hari lagi. Nah, insyaallah kalau seandainya waktu cukup, kita akan membahas menuntaskan 5 ini. Akan tetapi 5 tadi satunya kita syarah ringkas yaitu al-bidayah fil aqidah. Adapun yang lain kita baca saja dengan sedikit ta'liq, ya. Sedikit komentar atau penambahan faedah saja yang kita anggap perlu, ya. Hanya ingin mengajak kaum muslimin untuk kita saling duduk bermajlis membaca, membuka buku para ulama ini. Nah, maka tetap bersama kita, insyaallah. Yang belum dapat buku, silakan dikasih tahu panitianya untuk mengkopikan lagi. Silakan yang mau bertanya untuk mempersingkat waktu. Sebenarnya tadi rencananya kita selesai 6:30 ya. 6. Dua pertanyaan saja. Fadal. Nah, sholat ini termasuk dalam hal syariat, ya. Sholat termasuk syariat, maka berbeda-beda. Apakah para nabi dan rasul sebelumnya sholat? Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwasanya mereka, ada beberapa nabi yang mereka juga sholat. Akan tetapi, wallahu alam bagaimana kaifiah atau cara sholat mereka. Akan tetapi, syariat Islam dikhususkan dengan syariat tersebut, yaitu sholat tadi, dikhususkan dengan cara-cara yang khusus tertentu juga yang kita ketahui. Nah, di dia masuk ke dalam syariat, bukan usul, bukan pokok. Adapun pokok yaitu akidah. Baik. Ada yang hafal kewajiban apa nama? Tidak sempurna iman seseorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika dia memenuhi 5 perkara. Tidak buka buku, yang seingatnya saja. Ya, tafadhol. Tidak apa-apa. Nah. Nah. Tafadhol. Ahsan tu, barakallahu fiik. Belum punya buku catatan, Pak? Udah. Ya, maksudnya ini untuk Bapak hadiah buku catatan gitu. Nah. Ada yang bisa nambahkan 2? Siapa tadi di luar? Baik, sebutkan antum, nanti antum juga sebutkan. Untuk dapat secara zahir dan batin menuju ke alam, dan yang kelima yaitu ketika nama Rasulullah disebutkan hendaknya terbalas. Ahsantum, antum menyebutkan kelima-limanya sesuai urutan. Antum pengen buku kecil atau ini catatan kecil? Nah, tafadhol. Menarikkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah. Kedua, katakan di cerita Rasulullah. Nah. Ketiga, ketika apa yang di dalam Rasulullah. Nah. Keempat, mencontoh lahir dan batin Rasulullah. Nah. Kelima, Rasulullah apabila nama Rasulullah di Mumtaz, fadhal. Barakallahu fiik. Yang akhwat, pertanyaan yang sama. Nah, yang jangan lihat buku. Yang hafal. Santi. Nah, ada yang lain? Satu orang lagi aja ya. Enggak jadi? Yang pertama, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang kedua, mentaati ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang ketiga, menahan diri dari segala yang dilarang oleh Rasulullah. Yang keempat, meniru perilaku baik zahir dan batin dari Rasulullah. Yang kelima, berselawat apabila nama Rasulullah disebutkan. Ahsanti, masya Allah. Nah, tafadhali. Nah, juga kepada ikhwan. Ikhwan yang hafal ya, yang hafal. Artinya yang dapat saja. Belum. Tayyib. Sebutkan parameter, ada tadi parameter disebutkan bahwasannya mukjizat para nabi yang paling masyhur itu ada 8. Bisa, ada yang bisa menyebutkan? Fadal Abu Fikar pertama kali. Satu, kapal perahu mukjizat Nabi Nuh. Nah. Yang ketiga, mukjizat Nabi Saleh. Yang ketiga, yang ketiga, mukjizat Nabi Daud. Nah. Yang keempat, angin tadi. Dan Sulaiman mukjizatnya bisa diberi memahami secara dewan dan gunung dan jin satu padanya. Lima, Nabi Ibrahim terhindar dari api, tidak terbakar dengan api. Nah. Yang keenam, tongkat dan tangan Nabi Musa bercahaya. Yang ketujuh, Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit sofah dan mengikuti tengah mati. Nabi Muhammad bisa membelakukan dan sebagainya. Nabi Isa miras. Nah. Al-Quran? Nah. Jangan tinggalkan Al-Quran, penyebutan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsantum. Nah. Siapa tadi yang bisa nyebutkan lagi? Fadhil. Nah. Nah. Semuanya juga, semua pena. Baik. Silakan tutup bukunya. Tutup buku, silakan menutup majelis kita. Sebelumnya ada satu pertanyaan untuk Akhwat, satu untuk Ikhwan. Yang duluannya, sama-sama angkat tangan yang ikhwan dan akhwatnya, nanti baru akhwat menjawab. Sebutkan dua syarat ditetapkannya karomah. Betul. Yang akhwat. Kurang tepat. Nah, sesuai yang telah kita bacakan sebagai parameter dalam iman kepada Rasul, karomah ditetapkan dengan dua syarat. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang pertama, tidak mencari diri sebagai nabi. Terus? Yang kedua, menampakkan kesalahan ketakwaan ke orang lain. Ya, tampak dari dirinya kesalehan dan ketakwaan. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Subhanallahumma wa bihamdik. Insyaallah kajian kita besok pada maghrib insyaallah. Nah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.